بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، masuk sekarang halaman 76. Kita baca dari halaman 75, lihat. وإن كان هؤلاء كلهم ضعافا لكن كون كل واحد منهم يذكر القصة على وجه مطابق للآخر مع طولها هذا يبعد أن يكون الخير مختلقا هذا أن يكون الخبر مختلقا. Ya, dari penjelasan yang halaman 75 bawah, hada wa in kana haula'i kulluhum di'afan, ya, ini semua, ini jika seluruhnya para perawi tadi dhaif, namun kata beliau masing-masing dari setiap perawi tadi mereka menyebutkan kisah periwayatan tadi ala wajhin mutabiqin lil akhar, kisah yang sama, kisah dari yang sama, yang sesuai semua satu sama lain. Ma'atu lihat, ya, padahal kisah tersebut panjang. Wa hadza yubaydu ayyakuna al-khabaru mukhtalaqan, maka hal ini menutup kemungkinan khabar tersebut dibuat-buat. Lakin law kanat al-qissatu waqi'atan saghiratan masalat, namun kalau ternyata kisah tersebut qadiyah, ya. Lakin law kanat al-qadiyatu waqi'atan saghiratan, namun seandainya peristiwa tersebut adalah peristiwa yang kecil, ya, kasus tersebut peristiwa kecil misalkan. Waja insanun wa hadatsa biha, kemudian datang seorang, ya, wa hadatsa biha dan menyampaikannya, wa hadatsa biha summa akharu wa hakadha, kemudian datang yang lain lagi sama seperti itu juga, kulluhum di'afun, nah, semuanya dhaif, fa innaha qad la tasilu ila al-ilmi wa ila al-jazmi bi annaha haqqun, ya. Nah, kemudian mana lagi? Li anna, sampai sekarang situ, ya. Nah, tafadhal dibaca sini. Ini siapa? Edward. Tafadhal Edward. لأن مثل الكذبة الواحدة قد تقع فقد يقولها قائل ثم يقولها الثاني ثم يقولها الثالث وهي ليس لها أصل، مثل أن يكون أناس يريدون أن يروعوا mana menakut-nakuti. Nah, wah, itunya terwi', ya. Terus an yurawi'u an-nasa faqalu innahu saqatat masalan wazifatun fi makanin walakin ma wasafuha wa qala akharuna mithlu dhalika wa hakadha farubama yakunu haula'i qasadu bidhalika at-tarikh at-tarwi'i wa kadzabu fi hadha lakin ya'tuna yahkuna lana qissatan bitafasiliha al-qawliyati wal-fi'liyati hadha yub'idu an yakuna dhalika ala sabilil kadhibi illa idha 'allimna an anna bainahum ittifaqan ahwa tu'adan ala dhalika. Nah, wa hadha huwa hasilun ma dhakaruhu, hadha huwa mahasil mudhafun ilayh, wa hadha huwa hasilun ma dhakaruhu al-mu'allifu rahimahullahu, wa kullu dhalika yuridu bihi an yu'ayyida anna al-marasila idha ta'addadat turukuha wa ulima annahu laysa hunaka muwaqa'atun wala ittifaqun fa innaha takunu sahihatan li anna kullan minhum yadhkuruha anir rasuli alaihi salatu wassalam. Nah, hasbuk, cukup dulu. Dari mana tadi Edward bacanya, Edward? Baik. Li anna mislal kadzbah al-wahidah qad taqa'u. Kata beliau di sini, kata Syekh Al-Utsaimin, karena satu kedustaan, misalnya itu qad taqa'u. Qad taqa'u di sini masuk ke fi'il mudhari, maknanya taksir. Sering terjadi, makanya dihukumi. Kalau kisahnya pendek, ya, perawinya itu ada kemungkinan dusta. Nah, karena kalau ya, kedustaan, satu kedustaan itu sering terjadi. Faqad yaqulu qa'ilun. Ya, misal seorang berkata, summa yaquluha as-sani. Kemudian ada orang kedua berkata juga, summa yaquluha as-salis. Kemudian ada orang berkata seperti itu juga, wahia laisa laha aslun. Dan apa yang mereka katakan ini enggak ada sandarannya. Ya, mislu ayakuna unasun yuriduna an yurawwi'u an-nasa faqalu innahu saqatat masalan qadifatun fi makanin. Misalkan sejumlah orang ini dia yurawwi'un nasa, menakut-nakuti ya, masyarakat dengan mengatakan, nanti ada bom jatuh di suatu tempat misalkan. Ya, qadifah itu bom. Nanti itu akan jatuh di satu bom di suatu tempat misalkan. Lakin mawasafuha. Namun mereka enggak memberikan sifat-sifatnya, ciri-cirinya, bagaimana ya, perinciannya. Wa qala akharun mithl dhalik. Dan ada orang yang lain juga berkata seperti itu juga. Lakin ya tu yakuna lana qissatan bi tafsirha al-qawli al-fi'li hadha yubidu an yakuna dhalika ala sabil al-kadhibi. Ya. Namun kata beliau, ya, namun ternyata mereka ya memang menceritakan kepada kita itu sebuah kisah. Ya, mereka datang menyampaikan kepada kita sebuah kisah secara rinci yang di situ mencakup ucapan dan perbuatannya. Ya, maka hal ini yubidu menutup kemungkinan ayakuna dhalik ala sabil kadhib. Ya, menutup kemungkinan bahwasanya pernyataan itu dusta. Illa idza alimna. Kecuali jika kita mengetahui anna bainahum ittifaqan. Bahwa di antara mereka terdapat ya, kesepakatan wal au muwata'atan, sama ini juga ya. Ya, ada berkomplot ya, yang ala dhalik atas hal tersebut. Kemudian kita masih kata Syekh, hadza huwa hasilu ma dzakarahu al-mu'allif, ini adalah kesimpulan dari yang disebutkan oleh mu'allif, yaitu mu'allif Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, kesimpulan yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah, wa kullu dhalika yuridu bihi ayyu ayyida anna al-marasila idza ta'addadat turuquha wa ulima annahu laysa hunaka muwata'atun wala ittifaqun fa innaha takunu sahihatan. Maka kesimpulan dari Ibnu Taimiyah ini bahwa kata beliau kullu dhalik, maka hal ini semua yuridu bihi ayyu ayyida, yang beliau maksudkan di sini untuk menguatkan, menegaskan bahwa marasil ya, riwayat-riwayat mursal, apabila jalannya itu berbilang banyak, beraneka ragam jalannya, wa ulima, dan diketahui tidak ada kesepakatan, tidak ada komplotan, berkomplot untuk melakukan kedustaan, maka hal ini menjadi sahih. Ya, sampai sini ya. Nah, li'anna kullan minhum yadhkuruha 'ala anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab masing-masing riwayat tersebut ya menceritakan, mengemukakan riwayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini. Nah, baik. Kemudian sekarang wa kaunuhum, ya. Siapa Mas Yanto? Tafadhol Mas Yanto. Kencengin dikit suaranya. Wa kaunuhum. Kenapa mansuk kauna tiba-tiba? Ya. Nah, mubtada aja dia. Terus wa kaunuhum yattafaquna. Ya, ittafaqa apa fil mudhari? Yattafiquna. Ah, ya yattafiqu. Wa kaunuhum yattafiquna 'ala hadha min turukin ta'addidatin yadullu 'ala anna laha aslan an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu yab'adu fil 'adati yab'udu ba'uda yab'ud. Li'annahu yab'adu fil 'adati anna mithla ula'i kullihim yansibuna ila rasuli alaihi wasallam biduni an tasila ilaihim min tariqin marfu'un. Mentorikin marfu'in. Summa adkara itu fil amr. Summa dzkur. Summa dzkur aidan anna mu'allif rahimahullah yaqulu al-'adatu wa yukarriruha. Ah, ini mansub maqul bil qaul. Karena dia satu kalimat ya. Yaqulul adata. Yaqulul adata wa yukarriruha wa dzalika li'anna mithla hadhihi al-masail al-khabariyati kama qala Ibnu Hajar la madkhala lil 'aqli fiha walau annana akhadna bi kulli ihtimalin 'aqliyyin ma baqiya 'alaina khabarun yumkinu tasdiquhu wala hukma yumkinu itsbatuhu li'annahu fil mujadalati li'annahu fil mujadalati kullu insani yuridu laka ihtimalan wa yaqulu yahtamilu kadza wa kadza. Nah. Ya, kemudian kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin wa qawluhum yattafiqun. Ya, kemudian kata beliau maka keadaan mereka yang mereka bersepakat ala hadza min turukin muta'addidatin atas hal ini dari ya riwayat-riwayat yang muta'addidah. Riwayat-riwayat yang beraneka ragam yang banyak ini ya dulu ya, ini menunjukkan annalaha aslan, bahwa kisah tersebut, riwayat tersebut memiliki sumbernya, ya, memiliki bersumber, ya, memiliki asal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa li'annahu ya ba'udu fil 'adati? Karena secara adat, secara kebiasaan ini ya ba'udu jauh, ya enggak mungkin anna mislaha ula'i kullihim yansibunaha ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa semisal mereka semuanya menisbatkan kisah tersebut kepada Rasulullah SAW, ya, kepada Rasulullah SAW biduni antasila min turukin marfu'in, itu tanpa menerima ya dari ya, apa namanya, tanpa sampai derajatnya tersebut kepada derajat yang marfu'. Tsumadzkur aidan, kemudian ingatlah juga bahwa mu'allif rahimahullah ta'ala Ibn Taymiyyah yaqulu al-'adata wa yukarriruha. Perlu diperhatikan bahwasanya Ibn Taymiyyah menyebutkan kata al-'adah, kebiasaan, adat, berulang kali, dan beliau sering mengulangnya. وذلك لأن مثل هذه المسائل الخبرية كما قال ابن حجر لا مدخل للعقل فيها. Yang demikian itu bahwa contoh permasalahan-permasalahan khabariyah seperti ini, ya, permasalahan-permasalahan khabariyah seperti ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, itulah madkhala lil akhli biha. Tidak ada ruang bagi akal, ya, untuk perkara tersebut. Walau anna akhadna bi kulli ihtimalin akhliyin ma baqi alaina khabarun bimakbib. Yungkin tasdiku, seandainya kita mengambil hadis dengan segala kemungkinan, ya, akli yang rasionalis, yang rasional, maka tidak akan tersisa satu hadis pun yang bisa dibenarkan. Ya. Walah hukma yungkinu isbatuhu, dan tidak ada hukum juga yang memungkinkan dapat menetapkannya. Di annahu fil mujadalah, karena yang namanya dalam semua perdebatan, kullu insanin yuridu dhalika ihtimalan. Setiap orang akan menyampaikan argumennya kepada Anda dengan ada kemungkinan ini. Wa yaqulu yahtimilu kadza wa kadza. Dia menyatakan kemungkinan demikian dan demikian. Bisa jadi begini begitu. Nah. Sudah? Baik, kita masuk ke matan berikutnya. Ya, tafadhal dibaca di matan di sini. Ya, meza. La tudbat, la tudbatu. La tudbatu bi al-alfadu wal-daqaiqu allati la tu'lamu bi hadhihi at-tariqu. Bal yahtaju dhalika bi hadhihi at-tariqi. Bal yahtaju bi yahtaju dhalika ila tariqin yusbitu biha misra tilka al-alfadi wal-daqaiqi. Asyhadu. Ah, kita baca syarahnya dulu ya. Lakin boleh juga lakinna kita ikmal. Lakin mithlu hadha la tudbatu bihi al-alfadu ad-daqa'iq. Namun untuk kasus seperti ini tidak bisa dijadikan acuan ya. La tudbat. Tidak bisa jadi acuan, tidak bisa jadi ketetapan. Lafat-lafat yang daqaiq, yang rinci, ya, allati la tu'lamu bihadihi tariq, yang tidak bisa diketahui melalui metode ini, bal yahtaju ila tariqin, bahkan dia membutuhkan kepada satu jalan atau metode, ya, yang dia dapat yusbitu biha, yang dapat menetapkan dengan metode tersebut, misla tilkal alfadhi wa daqaiq. Ya, lafaz-lafaz yang rinci tadi. Ayo baca mirjam syarahnya. Wal makna anna lahi tariqo allati dakara nabi alifu rahimahullahu la yumkinu an tusbita bihal alfadha wa taqwa'iku. Ah, la yumkinu an? An tusbita. An tusbat. Ditetapkan. An tusbata bihal al-alfadhu wadzakoiku alati la tu'lamu illa bitariqin akhara asofa minhu minha asofa minha fal-alifu rahimahullahu kuna la yatakallamu anil marasini bal yatakallamu anhajil hadithati alati waqa'at wa hasola fiha tafsir ونحن نتكلم عن الحادثة تثبت بهذه الطريقة التي tuwafaku fiha. Allati tuwafaku. Tuwafaku fiha. Lakinna daqaiqa wa tafasila la tusbatu illa bi tariqin yusbatu bihi mithlu hadhihi daqaiqi wa tafasil. Baik. Mana tadi? Syarahnya ya dari Syekh Abdul Saimin ya. Wal makna, maknanya apa? Makna dari lakin mithlu hadza la tutbatu bihi alfadhu wa da'iqu allati la tulhamu bi hadhihi tariq bal yahtaju ila tariq dan seterusnya. Maknanya kata Syekh Abdul Saimin, wal makna anna hadhihi tariqu allati dzakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala la yumkin an tusbata biha alfadhu wa da'iq allati la tulhamu illa bi tariqin akhara ashah minha. Maknanya bahwa metode yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu tidak mungkin untuk bisa ditetapkan lafaz-lafaz yang rinci yang tidak diketahui kecuali dengan metode lain yang lebih sahih darinya, yang lebih valid. Maka muallif Ibnu Taimiyah rahimahullah taala huna di sini la yatakallam anil marasil. Beliau tidak membahas berbicara tentang hadis-hadis mursal. Bal yatakallamu an hadhihi alhadisati allati waqa'at wa hasala fiha tafsir. Ya, melainkan beliau membahas menceritakan peristiwa yang terjadi dan diungkapkan secara rinci detail. Fa innal alfadha wa adqa'iqa at-tafsiliyata min hadhihi alhadisati la tusbatu bi hadhihi at-tariqi. Ya. Bal tahtaju ila naqlin sahihin yu'tamadu 'alaihi li isbatiha. Ya, kemudian kata beliau, karena lafaz-lafaz yang rinci, ya, yang tafsiriyah, yang sudah terperinci dari kejadian ini, itu dia tidak dapat ditetapkan melainkan dengan sebuah metode, bahkan dia membutuhkan kepada nakal, kepada periwayatan yang sahih. Ya, kenapa ya, yang dijadikan pedoman, dijadikan patokan untuk menetapkannya. Nah, amma hadhihi at-tafasilu. Adapun ya perincian-perincian seperti ini, ya. Perincian-perincian seperti ini yang pada suatu peristiwa itu dan kita membahasnya anil hadisati umuman. Dan kita membahasnya, membicarakannya tentang kejadian tersebut secara umum. Ya. Kemudian tusbat ditetapkan bihadhihi at-tariq dengan metode ini allati tuwafaqu fiha, yang telah disepakati bersama atau allati tawafaqu fiha, tawafaqu ya, yang mereka telah menyepakatinya secara bersama. Nah, lakinna daqa'iqa wa tafasila la tusbatu illa bi tariqin. Namun perincian dan apa ya, hal-hal yang mendetail dan perincian itu tidak dapat ditetapkan melainkan dengan sebuah metode, ya, sebuah metode yang yusbatu bihi, yang ditetapkan dengan metode tersebut, ya, seperti perincian-perincian dan tafsil yang tadi, ya, hal-hal yang mendetail dan hal-hal yang tafsil tadi. Nah, kemudian baca di sini berikutnya. Coba Akbar. Qabla Uhudin. Qabla Uhudin. Bilangan patokan anak Hamzah wa Aliyan wa Abu Ubaidah baruju ila usbati usla ubata wa syaibata wal walidi wa anna aliyan qatala walida qatala walida wa anna hamza wa anna hamzata qutila kirmuhu. Loh, kok Hamzah dibunuh? Qatala membunuh. Wa anna hamzata qatala kirmuhu. Kirmuhu lawannya. Terus summa syukku fi kirmihi bahwa usbata qutbatu am syaibatu. Mana pelan-pelan bacanya tuh? Summa yusyakku fi kirmihi. Summa yusyakku fi kirmihi bahwa usbatu am syaibatu. Nah, terus wa hadha al-aslu yang bagi ayyu rafa fa ay an ay ayy rafa fa innahu aslun nafi'un fil jasmi bikathirin minal manqulati fil hadithi wa tafsiri wa mawazi wa ma yanqulu min aqwali nasi wa af'alihim wa ghairi dhalik wa lihadha idha rawiya haditha ruwiya wa lihadha idha ruwiya hadithu alladhi yata ya alladhi yata atta fihi dhalika anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min wajhaini ma'al ilmi bi anna ahadahuma lam ya khudhu anil akhari jazmu juzima bi annahu haqqun la yastasya ma illa ulima Hang bener bacanya apa sih? Nah. Dia wasin fa'alah. Fa'alah. Kafir itu jamaknya ada kufar, ada kafirun, ada fa'alah kafaroh. Nah, gitu. Naqolah. Anna naqolatahu. Naqolah itu jamak dari naqil. Ya, naqilun. Sama kayak kafir, kufar. Ya, jamak mudzakkar salimnya apa? Kafirun. Jamak lainnya dengan wazan fa'alah kafaroh. Paham sini? Bacanya pelan-pelan makanya Pak. Ayo. Itu ulima anna naqala tahu laisu mimman yata. Nah, bacanya pelan-pelan tentu. Yata amadu. Yukhafu wa inna ma yukhafu ala ahadihim an isyanu wal ghalatu. Udah panik siapa? Pelan-pelan makanya bacanya. Buru-buru banget ngapain sih? Terus fa inna mimman urifa fa inna man arafa Inna man arafa as-sahabatu. Loh, kok arafa as-sahabatu? Inna man arafa as-sahabata kabni Mas'udin wa Abi. Bukan Abi itu, Ubay. Wa Ubay bni Ka'bin wa bni Umar wa bni Umar wa Jabirin wa Abi Sa'idin wa Abi Hurairata wa ghairihim. Alima yakinan anna wahida Min ha'ulai lam yakun mimman yata'amada Kenapa mansub yata'amada? Mimman yata'amadu al-kadiba ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fadlan amman huwa fawqahu. Kama ya'am ar-rajulu min hali man jarrabahu wa khabarahu khair khibrotan batinatan tawilatan annahu laisa mimman yasraqo. Apa mencuri fil mudhari saraqo? Yasriqu mimman yasriqu amwal an-nasi wa yaqta'u tariqa wa yashhadu bizuri wa nahwi dhalika. Baik. Yaqta'u tariq itu bukan maknanya memotong jalan ya, membegal, merompak. Di mana bacanya Akbar? Aduh Akbar. pelan-pelan bacanya Umar. Antum sudah bacanya, aduh, akhirnya panik, kaidah lupa. Santai aja. Mana sih? Walihada. Oleh karena itu, terus batu ditetapkanlah gua suatu badrin bitawaturi wa anaha qabla Uhud, bukan qabla Ahad. Masa qabla Ahad artinya apa? Sebelum satu. Ya Uhud, ya perang Uhud maksudnya. Masa qabla Ahad ya. Lihat itu ya, siyak kalimat. Nah, biar nanti diketahui. Oleh karena itu ditetapkan perang Badar secara mutawatir bahwa dia itu terjadi sebelum perang. Ya, beliau adalah mukhtan, bahkan diketahui secara pasti an Hamzata wa Aliyan wa Aba Ubaidata, bahwasanya Hamzah, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah, Amr bin Jarrah, mereka menyerang Utbah, kemudian Syaibah dan Walid ibn al-Mughirah. Ya. Bahkan Abu Ubaidah, Amr bin Jarrah di perang Uhud berduel dengan bapaknya sendiri dan memenggal kepala bapaknya. Allahu Akbar. Ya. Dipuji oleh Allah. Apa surat, apa ayat pujiannya? Hah? Di akhir surah Mujadalah, surat Mujadalah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadun man haddallaha wa rasulah. Masyaallah. Ya, mana tadi? Masih lanjut. Bahwa Ali qatala al-Walid, enggak diragukan lagi. Hamzah qatala Kirnah, Kir. Lawan tandingnya. Jangan bacanya Khorn ya, Khorn tanduk. Nah, atau Khorn, Khornun juga bisa generasi namanya, generasi ya, abad ya. Nah, ini Hamzah membunuh Kirnah lawannya. Kemudian diragukan ya, fikir nih tentang lawan tandingnya Hamzah, apakah dia Utbah atau Syaibah. Wa hadzal aslu yanbaghi an yu'rafa. Maka pokok ya, asal prinsip ini atau kaidah ini ya semestinya untuk diketahui. Fa innahu aslun nafi'un. Ya, fil jazmi bil katsiri minal manqulat. Karena ini adalah asal atau kaidah yang sangat bermanfaat untuk memastikan banyak riwayat dalam manqulat, ya, fil hadis, dalam kutipan-kutipan dalam hadis, tafsir, maghazi, peperangan, wa ma yunqalu min ahwalin nasi wa af'alihim wa ghairi dhalik. Ya, dalam tafsir, hadis, peperangan, dan apa yang dikutip dari ucapan-ucapan orang banyak dan perbuatan mereka dan selain hal tersebut. Walihada idza ruwiyal hadis. Nah, oleh karena itulah apabila sebuah hadis diriwayatkan. Alladhi yahtaju fihi dhalika 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yata'atta fihi dhalika 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila sebuah hadis diriwayatkan yang menceritakan peristiwa ya, tersebut diriwayatkan ya, dari Nabi SAW min wajhain atau min jihatain, min wajhain, dari dua sisi, dari dua jalur. Ya. Ma'al ilmi bi anna ahadahuma lam ya'khudhu anil akhar. Ya. Namun dengan pengetahuan, yaitu dengan kita ketahui bahwa salah satu dari keduanya dari dua riwayat tadi itu bahwa salah satu dari keduanya tidak mengambil dari yang lain, maka juzima, maka dipastikan bi annahu haqqun, bahwa riwayat tersebut hak, benar ya. La siyama idza ulima anna naqalatahu laisu mimman yata'ammadu bil kadhiba, apalagi idza ulima, ya apalagi jika diketahui bahwa naqalatahu, para perawinya, para pengutipnya, ya, bukanlah orang-orang yang dikenal dari kalangan orang-orang yang berdusta, yang sengaja berdusta, ya, yang sengaja melakukan kebohongan. wa innama yukhafu ala ahadihim an-nisyan wal ghalatu. Namun yang dikhawatirkan dari salah seorang di antara mereka hanyalah lupa atau keliru. Ya, fa inna man arafa as-sahabata, maka sesungguhnya seorang yang mengenal sahabat, Ibn Mas'ud, semisal sahabat Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Umar, Jabir, Abi Sa'id, Abi Hurairah dan yang lainnya, maka dia akan mengetahui, ya, alima yakinan, maka dia akan mengetahui secara yakin, ya, annal wahida min haula'i lam yakun mimman yata'ammadu al-kadhiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia akan mengetahui dengan pasti bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalangan mereka, dari kalangan sahabat Nabi tadi yang disebutkan tadi radhiyallahu anhum, tidak ada dari antara mereka orang yang sengaja berdusta atas Nabi, ya, fadlan amman huwa fawqahu, terlebih lagi generasi di atas mereka, ya, kama ya'lamu ar-rajulu min halin min haliman jarrabahu, ya, sebagaimana seseorang yang mengetahui, ya, kondisi orang yang mengajarkan dan menginformasikan khibratan batinatan tawilatan, berita batin yang panjang, ya, annahu laysa mimman yasriqu amwalan nasi wa yaqta'u at-tariqa, bahwa dia bukanlah orang yang suka mencuri harta orang lain, bukan pula pembegal, ya, wa yashhadu bizur, dan bukan pula orang yang suka bersumpah palsu dan seterusnya. Ya, lanjut sini. Kalau lah kan haknya itu kan tidak apa-apa, mengkafar fa'alah ulaika humul kafaratu wal fajarah fajarah, nama asal itu memang wazannya demikian, fajarah fajarah jama dari fajir, kafarah jama dari kafir. Apa Saiful, baca Saiful kata di kata dia kadzalika nastabi'una fil madinati wa makkata wa syami wal basrati fa inna man 'arafa mithla abi solih solih summan samani wal aqtaji wa sulaiman wa sulaimana ibni yassari wa zaid ibni aslami wa amsali yassari ya marhaban bil munsar Yassar bin Salam. Yassar. Wa Zaid ibn Aslama. Wa amsalihim alima qad'an annahum lam yakunu mimman yata'ammadul kaliba yata'ammadul kaliba fil hadithi fadlan amman huwa fawqahum mislu Muhammad ibn Yas Sirin. Muhammad ibn Sirina. Sirin itu bukan jamak mudzakkar salim. Sirin Sirin. Dia di benar, oh enggak ada. Allah Muhammad bin Sirin al-Basri, Maula Anas, ya, wa min akhran Hasan, Hasan ibn Abi Hasan, akhada'an ba'ad sahabat, wa akhada'an ta'ibatun min ta'imatin tabi'in, qala ibn Sa'ad, kana siqatan ma'munan, ali aliyan, rafi'an, imaman, faqihan, kathiran, im'an, dan ada keterangan. Cuma keterangan tentang, ya, ketinggian beliau. Terus, Qasim ibn Muhammadin atau Sa'id ibn Musayyabi atau Ubaidan atau Ubaidan Tasruma Salmani Musayyib, ya, Musayyib. Terus wa au alqa au alqama au alqama ta awil aswadi aw nahwihima wa innama yakhafu alal waqi'i minal ghalati fa innal ghalata wan nisyana katsiran ma ya'ridu lil insani wa min kufazi man min qad 'arafan nas min qad 'arafan nasa ba'dahu 'an dhalika jiddan man qad 'arafan nasa 'an dhalika jiddan kama 'arafu hal asy'bi wa dhubri wa 'urwata wa qatadah wa tawri wa amsalahum la siyama az-zuhri fi zamanihi wa tawri fi zamanihi fa innahu qad yaqulu al-qa'ilu inna ibna syuhabi syihab inna ibna syihabi wa zuhri la ya'rifu lahu la yu'rafu lahu qulatun ma'a kathrati hadithihi wa sa'ati hifzihi. Ya. Wakadzalika tabi'un bil Madinah. Demikian pula dengan kalangan tabi'in yang ada di Madinah, Makkah, Syam, Basrah. Ya, bahwa yang siapa saja yang mengenal mereka, semisal Abi Shalih, Samman, kemudian Al-A'raj. Al-A'raj ini julukan, namanya Abdurrahman, ya, bukan A'raj. A'raj itu julukan. Ya, murid dari Az-Zuhri, ya, Abu Zubair, ya, Muhammad bin Muslim Al-Makki, Abu Zinad Al-Madani, ya. Bahkan Bukhari menyatakan Ashabul Asanid Abu Zinad Anil-Awad Anil-Araj kan Abu Hurairah. Ini sanad yang paling sahih itu, ya, Abu Zinad dari Araj dari Abu Hurairah. Nah, dan juga Sulaiman bin Yasar, Zaid bin Aslam, dan semisal mereka yang diketahui secara pasti bahwasanya mereka bukanlah termasuk dari kalangan orang-orang yang sengaja berdusta dalam menyampaikan hadis. Nah, kemudian mana lagi tadi? Fadlan aman wa pokokum. Terlebih lagi dari orang-orang di atas mereka, misal Muhammad bin Sirin, Wasim bin Muhammad, atau Sa'id bin Musayyib, Abu Ubaidah, ya, kemudian ya, Abu Ubaidah As-Salmani, kemudian Al-Qamah atau Aswad atau yang selainnya. Innama yukhaf, namun yang perlu dikhawatirkan dari salah satu dari perawi itu semua adalah golat saja, kekeliruan. Karena yang namanya golat dan isyarat atau lupa itu kesiron, ya, itu banyak biasa dialami oleh manusia. Wamil rufat dan dari kalangan para hafid, para penghafal ratusan ribu hadis itu manfaat urifaan, manfaat arafan nasu, ya, ada yang yang terkenal, yang orang-orang mengetahui dia selalu bu'adahu an dzalika jiddan, dia terkenal jauh dari kekeliruan tadi, jauh sekali, ya, kama arafu hal Syabi, sebagaimana mereka mengetahui keadaan Syabi, Zuhri, Urwah, Fakada, dan juga Sauri, dan misalnya Lasiyam Az-Zuhri, terutama lagi Zuhri di zaman beliau dan Sauri di zamannya, ya, dan juga Sauri pada zaman beliau. Ya, ini waktu Yakulul Fa'ilah. Dahulu ada ulama yang berkata bahwasanya Syihab Az-Zuhri itu tidak la yurafu lahu qolatun ma'a kasrati hadisi wa sa'ati ibni. Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, Inna bana Syihabin Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri itu apa namanya? La yu'rab, enggak pernah diketahui. Lahu walad, dia memiliki kekeliruan dalam menyampaikan hadis. Ya. Ma kasati hadisi, walaupun hadisnya banyak sekali. Wa sa'ati hifdhihi, dan sangat luas, sangat banyak hafalannya. Nah. Sudah? Sampai itu saja tadi. Jangan muwata'ah. Mu itu hamzah, muwata'ah. Muwata'ah. Wa li hadza inna ma yaqulu fi bidzalik wa li qalibu. Wala tun. Wala tun. Fi ba'di ma jara fi qissati mithlu hadithi ishtira'u nabiy. Ishtira'in nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Ba'irah Bijabir Fa'inna man ta'amala Turukahu Alimah Qat'an Anna hadisa sahih. Wa'inkan Qura'at talahu Fi Mikdar Nah, aja caranya dikit. Wahada wa alladhi qulnahu qabla qalilin idza kana fi qissati shay'in idza kana fi qissati shay'un inna qawlihi fala yakfi hadha al-aqlu bal la'budda min tariqin akhar yathbitu bihi bal la'budda min tariqin akhar. Nah, ada tadi. Maka maksudnya annal hadis tawil idza ruwiya masalan min wajhain mukhtalifain min ghairi muwata'atin. Maksudnya apabila sebuah hadis yang panjang, apabila diriwayatkan misalnya dari dua jalur yang berbeda, ya, yang berbeda tanpa ada kesepakatan untuk berdusta, tanpa ada berkomplot, imtana alaihi ayyakuna ghalatan, ya, maka seperti ini gak mungkin terlarang, gak mungkin dia itu terjadi kekeliruan, sebagaimana gak mungkinnya dia berdusta. Maka ghalat la yakunu fi qisatin tawilatin mutanawwi'atin, kekeliruan tidak terdapat dalam kisah yang panjang dan beragam. Wa innama yakunu fi ba'dih, namun kekeliruan itu hanya pada sebagian kisah, bukan pada kisah yang banyak. Ya, fa idza rawa, apabila seorang perawi meriwayatkan hadza ya qissatan tawilatan mutanawwi'ah, ya, meriwayatkan sebuah kisah yang panjang dan beragam, wa rawaha al-akharu mislama, dan ada perawi yang lain yang meriwayatkan yang sama, ya, yang sama min ghairi muwata'atin, tanpa ada saling berkomplot. So, untuk berjumpa, untuk ngarang-ngarang, intana al-ghalatu fi jami'iha. Maka ini enggak mungkin terjadi ghalat, kekeliruan. Ya. Enggak mungkin terjadi kekeliruan. ya, pada seluruhnya. Kama intana al-katibu fi jami'iha min ghairi muwatta'ah. Ya, sebagaimana tidak mungkinnya ya, kedustaan pada semuanya tadi tanpa ada kesepakatan untuk berdusta. Oleh karena itu, innama yaqau fi mithli dhalika ghalatun fi ba'di ma jarra fi qissati fil qissah. Ya, mithlu hadis istirahi Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jabir. Oleh karena itu, keluar seperti itu hanya terdapat pada sebagian alur kisah. Ya, seperti kisah tentang pembelian unta Nabi, unta oleh Nabi. Ya. Pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membeli untanya dari Jabir. Maka inna man ta'ammala turuqahu, maka bagi orang yang memperhatikan, menelaah, mengkaji jalan-jalan hadis tersebut, ya alima qat'an, maka dia akan mengetahui secara pasti bahwasanya hadis tersebut sahihun. Hadis tersebut sahih. Ya, wa in kana wa in kanu qad ikhtalafu fi miqdari zamani. Walaupun mereka berbeda-beda pendapat tentang kadar harganya. Ya, harganya berapa? Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, ya, menyatakan hadza huwa alladzi qulna. Inilah yang kita katakan baru saja, ya, yang kita sebutkan tadi baru saja, bahwa jika kisah, jika pada kisah terdapat sesuatu yang rinci, maka tidak cukup dengan kutipan tersebut, bahkan mesti ada riwayat yang lain yang menetapkan kisah tersebut. Allah alam, cukup dulu ya. Subhanallah. Sampai halaman berapa ini?